Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini walhamdulillah kita masih diberikan barakallahu fikum kesehatan, kemampuan, kesemangatan, na'am, untuk ya, talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya amalan ini akan terus kita lakukan sampai ya, akhir hayat kita barakallahu fikum. Ya. Karena talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, kata para ulama ataupun sebagian ulama mengatakan bahwasannya ya, apabila ya, seluruh usia kita kita habiskan untuk menuntut ilmu, ya, maka ilmu itu ya, tidak akan memberikan seluruhnya kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, atau ilmu itu akan memberikan ilmunya kepada kita hanya setengah saja daripada lautan ilmu tersebut. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting bagi kita untuk terus ya, berada di atas jalan ini barakallahu fikum. Karena jalan inilah ya, jalan yang Allah mudahkan bagi seorang hamba untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada jalan lain menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala melainkan dari pintu ilmu. Ya, melainkan dari pintu al-ilmu. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wabil Sayyib min Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, ya, atau dikenal dengan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Dan walhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan tentang sedekah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kami ingatkan sekali lagi, ini hadis yang panjang yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hadis yang dikenal dengan hadis Yahya bin Zakaria, ya, barakallahu fikum, ya, yang mana ya, dalam hadis ini Allah Subhanahu Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada kita permisalan-permisalan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalan dalam mentauhidkan Allah, permisalan orang yang menyekutukan Allah, permisalan orang yang khusyuk dalam salat, permisalan barakallahu fikum orang yang berpuasa, dan sekarang permisalan orang yang bersedekah. Itu semua sudah kita sebutkan, ya, bagaimana gambaran permisalan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang terus menjaga diri dari kebakhilan yang ada pada dirinya, ya, fa ulaika humul muflihun. Ya, maka dia ataupun mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang menjaga ya dari kebakhilan terhadap dirinya, ya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung barakallahu fikum. Di sini terdapat faedah, ya. Ada perbedaan antara asyuhru dan al-bukhlu. Ya, asyuhru dan al-bukhlu. Ya, kita ketahui bersama, ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, asyuhru adalah ya, kalau diartikan secara literlek bersamaan sama, sama-sama asyuhru dan al-bukhlu, atau dikenal dengan atau sering agar mudah difahami bakhil, bukhlu itu bakhil, ya, barakallahu fikum, sama diartikan pelit, kikir, sama, namun berbeda keadaannya. Asyuhu adalah sikap pelit dalam keadaan dia belum meraih apa yang dia inginkan itu. Ya, belum meraih apa yang dia inginkan. Ya. Nah, mungkin kita cari contoh yang agar bisa mudah difahami. Contoh misal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Contoh misal, misalnya, ya. Seseorang, ya, si fulan misalnya, ya, si A misalnya, ya. Dia barakallahu fikum sedang ya mencari sebuah tempat, kita katakanlah lapak untuk dia berdagang. Ya. Nah, dia sudah survei, dia cari tempat, wah ini. Dia akhirnya dia temukan. Ini tempatnya bagus sekali. Ya, ini insyaallah banyak ramai, ini tempat yang ramai, tempat yang banyak insyaallah akan ya laris manis daganganku nanti kalau aku jualan di sini. Misalnya. Ya. Kemudian akhirnya dia berjualan di situ. Ya. Ini kan masih proses, proses mencari keuntungan. Ya, belum mendapatkan keuntungan, dia masih proses. Tiba-tiba datang si B, temannya, kawannya datang ya, bertanya kepada dia, ya, gimana di tempat ini bayarnya berapa per bulan? Ya, terus gimana, mudah enggak di sini? Ya, terus gimana, enak enggak dagang di sini? Maka si A tadi mengatakan, "Wah, susah sekali sini. Ah, sepi. Ya, enggak ada pengunjung, jarang sekali orang beli." Nah, ini syukur. Ya, dia menahan orang lain jangan sampai apa? Mengambil tempat ataupun apa sesuatu yang dituju. Ya, tentunya dalam hal ini contoh di sini apa? Jangan sampai dia mengambil pelanggannya yang sudah ada di sini. Dia tutup peluang teman-temannya untuk masuk ke tempat dia dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Udah mendingan cari di tempat lain. Di sini susah. Ya. Nah, padahal ramai. Ya, cuman dia tutup ya agar temannya tidak ikut-ikutan ya, jualan di tempat ini. Ya, nah, ini syuh. Salah satu contoh syuh. Ya, jadi apa? Pelit pikir ya dalam keadaan dia belum menggapai, belum mendapatkan keuntungan, belum mendapatkan apa yang diraih, baru proses. Ketika temannya ingin bertanya-tanya, ya ingin berjualan berdekatan dengan dia, tapi dia tutup celah itu, enggak boleh ada yang masuk ke sini. Barakallahu fikum. Ini namanya syuh. Namun tentunya ya kita juga memberikan menasehati kepada teman kita ya si B tadi ya yang mbok ya kalau temanmu sudah jualan di situ ya sudah ya kamu cari tempat lain ya jangan fuduli ya jangan terlalu mencari tahu ingin tahu ya nah mencari apa kita tutup celah-celah setan itu aja ya namun kalau terjadi seperti itu maka kita nasihatkan kepada si A katakan apa adanya. Dukung dia untuk berjualan. Karena rizki minallahi ta'ala. Ya, jangan ada sifat syuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kita nasihatkan kepada si B. Ya sudah, kalau temanmu sudah jualan di situ, kamu cari tempat lain. Ya, jangan buka celah syaitan antara kalian berdua ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya jadi itu. Nah, ada porsinya masing-masing. Kalau sudah terjadi, si B bertanya kepada si A, maka katakan apa adanya, bahkan dukung dia untuk berdagang bersama di tempat ini. Agar menghancurkan, membunuh rasa asyuk tadi. Ya, barakallahu fikum. Dan nasihat kepada si B, kalau sudah lihat temanmu jualan situ, saya sudah cari tempat lain. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu. Jadi, dua arah nasihat. Ya, yang satu kita menasihati si B agar menutup celah-celah syaitan, terjadinya persaingan, terjadinya nanti khawatir, terjadi apa iri dengki, hasad, dan segala macamnya. Barakallahu fikum, kita tutup celah ini. Barakallahu fikum, kita nasihatkan kepada si A, kalaupun terjadi seperti ini, maka ya sudah, ya dukung dia untuk berjualan di tempat ini. Sekali lagi, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah ditetapkan, sudah diberikan jatahnya masing-masing, tidak Allah kurangi dan tidak Allah lebihkan. Barakallahu fikum. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ya di dalam ayat ini Allah katakan asyuh terlebih dahulu. Allah tidak sebutkan al-bukhl. Tidak Allah sebutkan langsung bakhil. Kenapa? Karena bakhil itu modal utama dari asyuh. Bakhil itu bisa terjadi disebabkan karena sudah memiliki asyuh dulu. Ya, bayangkan contoh seperti tadi. Si A ya mencegah si B agar tidak jualan di sini dengan jangan udah jangan usah jualan di sini. Ya, di sini susah sulit. Saya aja mau pindah. Padahal dia sudah mendapat pelanggan. Nah, ya, bayangkan ini belum didapat, ya, keuntungannya. Ya. Bayangkan nanti kalau sudah dia dapat keuntungan, memang betul-betul banyak pelanggannya, ya, banyak dia keuntungan, maka akan muncul sifat bakhil. Bagaimana contohnya? Contohnya nanti dia apa? Sudah untungnya banyak, ya, bahkan setiap hari 2 kali lipat untungnya di tempat itu. Nanti akan datang bisikan syaitan, apa? Ya sudah, keuntungan ini engkau tabung dulu untuk buka cabang lagi di tempat yang lain. Udah, jangan dulu apa infak-infak, berhenti dulu, stop dulu. Ya, stop dulu, tabung dulu. Ya, mumpung ini masih banyak pelanggan, banyak keuntungan, nanti kan kau bisa buka cabang di tempat lain. Ditabung dulu udah uangnya. Padahal ya, hati ini apa? Hati ini yang fitrah ini, ya Allah modalkan setiap manusia memiliki kebaikan dalam hatinya, sudah keinginan untuk berinfak muncul dalam hati. Wah, aku kayaknya ingin nyumbang. Tapi apa? Tapi terpenjara oleh sifat bakhil tadi. Hati yang suci ini, hati yang ingin melakukan kebaikan ini terpenjara. Sehingga tatkala dia ingin apa? Punya keinginan untuk bersedekah, berinfak, tertahan. Sudah, jangan dulu. Nanti dulu, nanti tunggu dulu buka cabang baru, nanti baru buka sedekah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu, ya. Allah Subhanahu wa taala langsung memperingatkan jalan menuju kebakhilan, yaitu asyukh. Ya, Allah tidak langsung menyebutkan bakhil atau al-bukhul, tapi asyukh dulu yang Allah larang. Jadi Allah tutup pintunya, jangan sampai hamba Allah itu masuk melalui pintu ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pula, Pak, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Allah tidak menyebutkan jangan engkau berzina, bukan berarti zina itu halal, tidak. Tapi Allah langsung tutup pintunya. Celah-celah jalan menuju zina itu Allah haramkan agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan zina tersebut. Nah, jadi itu faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan yang lalu. Semoga bisa membahas meroja'ah, ingat kembali, dan supaya ya kita amalkan bersama. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu pula sudah sedikit kita membahas lawan daripada sifat bakhil. Yaitu apa? As-sakha, yaitu kedermawanan. Ya, kedermawanan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang mana disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kedermawanan ini adalah jalan menuju ataupun akan lebih dekat, seorang yang dermawan itu akan lebih dekat ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah membawakan sebuah syair ataupun syair. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita baca syairnya. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala wa yudhhiru 'ayba al-mar'i fin nas bukhluhu. Ya. Dan kebakhilan itu akan menampakkan aib di tengah-tengah manusia. Ya, kebakhilan itu akan menampakkan aib di tengah-tengah manusia. Artinya apa? Kebakhilan ini rupanya busuk. Baunya pasti akan tercium. Ya, dan setiap kemaksiatan pasti berbau busuk. Ya. Nah, artinya apa? Pasti akan ketahuan kalau kita terus melakukannya dan tidak sadar terhadap ya kemaksiatan tersebut. Barakallahu fikum. وَيَسْتُرُهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا سَخَاءُهُ. Dan sifat kedermawanannya itu akan menutupi aib tersebut atas manusia seluruhnya. Jadi barakallahu fikum, ya, sifat bakhil itu bisa hilang, bisa tertutupi, ditutup dengan lawannya, itu apa? Sifat dermawan. Hilangkan busuknya kebakhilanmu ya dengan sifat memunculkan sifat dermawan. Ya, sifat suka bersedekah, suka berinfak, suka memberi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taghatta bi athwabis sakha'i. Naam. Taghatta bi athwabis sakha'i. Tutupi dirimu ya dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Ya. Nah, tutupi dirimu dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Kenapa? Fa innani ara kulla aibin. Ya. Karena sesungguhnya aku, ya, bisa aku melihat setiap aib itu. Fasakha'u ghata'uhu. lalu kedermawananlah yang menutupinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi sekali lagi, Al-Imam Al-Qayyim membawakan syair ini sedang menampilkan sifat kedermawanan. Mengajak manusia untuk memiliki sifat dermawan, untuk menghapus. Ini salah satu obat kebakhilan. Apabila sudah muncul rasa bakhil di dalam hati kita, maka Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan, bakhil itu punya aib. Bakhil itu aib. Bakhil itu bau busuk. Bakhil itu akan membuat orang tidak suka. Membuat orang barakallahu fikum ya tidak mau dekat dengan kita. Maka timbulkanlah sifat dermawan yang bisa menghapuskan ya ketidaksukaan orang terhadap dirimu karena kebakhilan tadi. Ya, hapuskan kebakhilan dengan kedermawanan barakallahu fikum. Wa qarin idza qaranta furran. Ya, bila engkau berteman, bertemanlah dengan orang yang merdeka. Ya. Maksudnya orang yang merdeka apa? Orang yang tidak ada kepentingan dengan dirimu. Ya, enggak punya kepentingan apa-apa. Merdeka dia, enggak ada urusannya apa-apa. Ya. Tidak saling mencari untung dari pertemanan itu. Ya. Barakallahu fikum. Fa innama yazinu wa yudri bil fata qurana'uhu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Hanya saja, ya, karena seorang pemuda itu akan dihiasi dan dikotori oleh temannya, teman-temannya. Ya, jadi, ya, Al-Imam Al-Qayyim dengan syair ini menasihati kita untuk apa? Cari teman yang merdeka, yang enggak, yang misalnya contoh misal berteman denganmu kalau ada maunya saja. Ya, dikala suka dia datang kepadamu, dikala duka dia meninggalkanmu. Ya, cari teman yang ketika suka dan duka, dia selalu ada padamu. Ketika engkau sedang melakukan, sedang futur, dia menasehatimu. Ketika engkau terjatuh kepada kemaksiatan, dia menasehatimu. Inilah seorang teman. Ya, bukanlah seorang teman itu apa? Tatkala kamu terjatuh kepada kemaksiatan, dia mendiamkanmu. Ya, barakallahu fikum. Tatkala engkau barakallahu fikum, na'am. Ya, terjatuh kepada, tatkala futur, dia malah membiarkanmu. Tidak mengajakmu untuk kembali menuntut ilmu misalnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi cari orang yang berteman dengan orang yang hurr, yang merdeka, yang ada kepentingan, yang bebas. Barakallahu fikum. Ya. Wa aqlil idza mastata'ta qawlan. Ya. Dan kurangilah apabila engkau mampu untuk berucap. Ya. Fa innahu idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Karena apabila sedikit ucapan seorang itu, ya sedikit pula kesalahannya barakallahu fikum. Nah, ya jadi kita diingatkan lagi oleh Imam Al-Qayyim untuk jangan terlalu banyak bicara. Tentunya berbicara dalam perkara-perkara yang tidak memiliki ilmu di sana, ya perkara-perkara yang tidak ada ilmunya, perkara-perkara yang membuat kita lalai, perkara-perkara yang membuat kita bahkan terseret kepada kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya. Ya, kalau kita tidak mampu berbicara dengan ilmu, maka kurangi pembicaraan itu. Karena apa? Kalau kita terus berbicara tanpa ilmu, maka akan banyak kesalahan yang akan kita lakukan yang keluar daripada lisan kita barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Idza qalla malul mar'i, ya, qalla shadiquhu." Ya. Apabila seorang itu sedikit hartanya, sedikit pula temannya. Maksudnya apa di sini? Sedikit harta ini dia enggak mau mengeluarkan. Dia punya harta. Jadi digambarkan sedikit harta maksudnya apa? Enggak ada harta yang kelihatan dari orang lain, dari teman-temannya. Dia orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya. Dia punya harta tapi seolah dilihat oleh temannya kayaknya orang ini kesian nih. Ya. Kok apa? Jarang membantu orang lain. Ya, padahal dia bekerja, punya usaha. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Idza qalla malul mar'i qalla shadiquhu." Apabila seorang itu sedikit hartanya, artinya apa? Dia tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau bersedekah, maka akan sedikit pula temannya. Ya. Orang yang pelit jarang punya teman. Ya, tidak suka orang banyak yang tidak suka dengan orang yang pelit. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa daqat 'alaihi arduhu wa sada'uhu. Ya, nah. Dan orang yang pelit ini, ya, barakallahu fikum, bumi dan langit pun terasa sempit baginya. Subhanallah. Ya, bumi dan langit pun terasa sempit baginya. Ya. Maksudnya apa? Dia hidup dalam kehidupan dunia. Ya, sempit dirinya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan lalu. Pada pertemuan yang lalu, ya, bagaimana pengaruh daripada orang pelit? Sempit dadanya, jadi orang yang sensitif, jadi orang yang tidak barakallahu fikum berlapang dada, jadi orang yang barakallahu picik, ya, suka suudzon, ya, barakallahu fikum, jadi orang yang semua berkaitan dengan hal-hal negatif dalam hidupnya. Sedikit bahagianya, tidak memiliki rasa bahagia, banyak pikirannya, ini orang yang bakhil. Ya, barakallahu fikum. Ya, efek-efek daripada kebakhilan itu semua konotasinya negatif. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa asbaha la yadri wa in kana haziman. Ya. Dan dia menjadi orang yang tidak tahu walau dia punya ya pendirian yang teguh. Ya, barakallahu fikum. Tidak tahu akan hal apa? Maka inilah sambungannya kata Imam Al-Qayyim, aqdamuhu khairun lahu. Ya, dia tidak tahu apakah di depannya itu lebih baik am wara'uhu atau di belakangnya yang lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki teman. Tidak memiliki teman yang mengajaknya kepada kebaikan. Dia enggak tahu mana arah kebaikan ini. Karena pengaruh apa? Pengaruh kebakhilan. Ya. Merasa sikap pelitnya tadi. Tidak ada teman yang mau mengajaknya, bergaul dengannya, mendekatinya. Ya, karena kepelitannya, sehingga dia tidak tahu. Ya, walaupun dia orang yang pendiriannya teguh, prinsipil. Ya, nah, tapi pelit. Ya. Maksudnya apa? Ya, gengsi. Gengsi untuk mencari tahu. Sehingga dia diam-diam aja. Ya, dia pengen tahu sebenarnya ini hukumnya apa ya, kalau gini. Tapi ah, gengsi nanya-nanya. Ya, dan temannya juga enggak ada. Enggak mau mendekatinya, enggak mau memberitahukannya. Ya sudah, dia tidak tahu mana kebaikan itu. Apakah di depannya ataukah di belakangnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam syairnya, idzal mar'u lam yakhtar shadiqan li nafsi. Apabila seorang itu tidak memilih teman untuk dirinya, fanadi bihi bin nas, ya, maka orang-orang akan ya memanggil dia, hadza jazaohu ataupun hadza jazaohu, inilah imbalannya. Jadi maksudnya apa? Idzal mar'u lam yakhtar shadiqan li nafsi. Apabila seorang itu tidak memilih teman, ya, tidak memilih teman untuk dirinya. Orang yang bakhil tadi tidak punya teman. Tidak memilih teman, bagaimana cara melembutkan seorang teman? Salah satunya dengan berinfak, bersedekah, memberikan yang terbaik kepada teman itu. Pasti teman itu akan apa? Akan cinta kepada kita, sayang kepada kita, ya, mengingat jasa kita yang pernah kita lakukan kepadanya. Tapi orang yang bakhil, ya, barakallahu fikum, dia tidak bisa memilih teman untuk dirinya. Ya, maka orang-orang, ya, barakallahu fikum, ya, akan, ya, fanadi bihi finnas. Maka orang-orang akan memanggil dirinya, ya, hadza jazaohu, inilah imbalannya, eh? Ya, ini adalah bimbingan agar memilih teman yang baik untuk agama kita, agar pengaruhnya pun baik untuk kita, barakallahu fikum. Ya, nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini akhir syair yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Dari akhir syair ini, barakallahu fikum. Naam, ya, Al-Imam Al-Qayyim ya mengingatkan kepada kita bahayanya sifat bakhil. Ya, bahaya sifat bakhil. Ya, barakallahu fikum. Dan lebih fokus lagi kepada pertemanan. Orang yang pelit, orang yang bakhil, itu akan pasti dijauhi oleh teman. Tidak ada seorang teman pun yang mau mendekati dirinya. Ya, nah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jangankan orang awam. Ya, orang awam. Yang pasti, pasti spontan keluar daripada lisannya. Ya, kenapa engkau enggak mengunjungi si fulan? Ngapain mengunjungi dia? Pelit orangnya. Biasanya orang awam kan ceplos-ceplos saja. Ya, nah, ya. Apalagi juga termasuk ahli sunnah. Pasti ada, paling tidak ada barakallahu fikum, perasaan seperti itu. Ya, ada rasa-rasa walaupun tidak diungkapkan, sehingga semangat untuk membantu dia itu lebih kendur, lebih berkurang daripada kepada teman yang apa? Yang dermawan. Ya, yang mudah ringan tangan untuk membantu, ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, jadilah kita orang yang mudah dalam bersedekah. Sekali lagi ingat, sedekah itu tidak melulu dengan harta, tapi apabila kita memiliki harta, maka keluarkanlah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya sekali lagi, ya. Sedekah itu bukan pilihan. Sedekah itu bukan pilihan sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada pertemuan beberapa minggu yang lalu. Ya. Jadi orang yang diam, ya, enggak mengurusi orang lain, diam saja urusi dirinya sendiri, itu juga sedekah. Sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Itu juga sedekah. Tapi apa? Tapi apabila dia tidak mampu apa? Tidak mampu barakallahu fikum membantu orang terzalimi, tidak mampu mengajarkan skill, kemampuan kepada orang yang tidak memiliki skill, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar, dan tidak memiliki harta untuk disedekahkan, baru pada posisi itu. Nah, baru pada posisi jangan urus urusan orang lain, urus dirimu sendiri, jangan ganggu urusan orang lain. Ya, nah, kalau kita pada posisi ini, barulah itu termasuk sedekah. Yang di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam akan mengambil, menggenggam, mencari kita, menggenggam tangan kita, menarik kita ke jannah. Ya. Nah, tapi kalau kita memiliki harta, jangan ambil ya tingkatan yang paling rendah tadi. Keluarkan harta kita di jalan Allah, agar kita juga dicari oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk masuk ke syurga bersama beliau alaihissalatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ingat, sedekah itu maknanya luas, maka di mana kemampuan kita, di situ kita barakallahu fikum, tempuh barakallahu fikum. Bukan pilihan. Kita punya harta, tapi kita enggak mau mengeluarkan harta. Toh, diam saja, urus diri sendiri, kan sedekah juga. Nah, tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan ucapan al-imam al-qayyim rahimahullah. Wahaddus sakha'i, dan batasan-batasan, ya, sifat kedermawanan. Ini sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin mengajak kita mengetahui lebih dalam kedermawanan itu seperti apa. Ya, gambaran sifat kedermawanan itu seperti apa. Barakallahu fikum. Maka, ya, di antara batasan-batasan sifat kedermawanan, ya, badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Yaitu apa? Mengeluarkan, ya, untuk apa yang dia butuhkan di saat barakallahu fikum adanya hajat, ya, barakallahu fikum. Jadi batasan yang batasan daripada kedermawanan apa? Mengeluarkan apa yang dibutuhkan, ya, di saat adanya hajat, adanya keperluan. Ya, maksudnya gimana? Orang dikatakan dermawan, ya, apabila dia mengeluarkan itu untuk kebutuhan, bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan anak istrinya, ya, barakallahu fikum, dia keluarkan itu, dia orang yang dermawan. Misalnya untuk uang belanja istrinya, dia berikan, karena memang itu sudah harus dia keluarkan, ya, punya hajah, dia harus makan nanti, istri harus masak, anak sekolah, keluarkan uang sekolah untuk anaknya, ini hajah, kebutuhan, ya, harus dikeluarkan. Ini juga dikatakan dermawan. Ya. Walaupun yang kita keluarkan untuk keluarga kita sendiri. Apalagi kalau kita mampu mengeluarkan untuk orang lain. Hajat orang banyak. Ya. Barakallahu fikum. Ini batasannya. Dimulai dari barakallahu fikum apa? Kebutuhan mengeluarkan, ya, sesuatu untuk kebutuhan yang dia butuhkan untuk dirinya dan orang-orang terdekatnya, anggota keluarganya. Ya, mengeluarkan harta untuk itu barakallahu fikum. Nah, kemudian wa an yuwassila dzalika ila mustahiqqihi biqadri taqah, ya, dan menyalurkannya kepada yang berhak sesuai kemampuan. Jadi ini masih bersambung, ya, mengeluarkan apa yang dia butuhkan di saat adanya hajat. Contoh tadi apa? Mengeluarkan untuk uang SPP anak, uang belanja anak. Ini mah dikatakan dermawan, seorang suami yang dermawan. Ya, barakallahu fikum. dan menyalurkan kepada orang yang berhak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Contoh, istri kita berhak mendapatkan apa? Mendapatkan uang belanja dari kita, sang suami. Ya. Anak kita berhak mendapatkan apa? Mendapatkan misalnya uang SPP. Ya, uang sekolah. Berhak dari seorang ayah melakukannya. Demikian pula yang lain, misalnya kita bertemu dengan fakir miskin, dia orang yang berhak kita berikan ya, harta kita untuknya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi itu gambaran batasan kedermawanan. Ya, mengeluarkan sesuatu ya dengan adanya hajat dan menyalurkan kepada orang yang berhak mendapatkan, barakallahu fikum, ya, dan biqadri taqah sesuai dengan kemampuan. Ini sudah dikatakan apa? Ini dikatakan orang yang dermawan, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa laysa kama qala ba'du man naqasha ilmuhu, dan tidak seperti yang diucapkan oleh orang yang kurang ilmunya, haddul jud, batasan kedermawan, kata orang yang kurang ilmunya. Ya. Haddul jud, batasan kedermawanan, kata mereka, badlul maujud. Ya. Nah. Walau kana badlul maujud, ya, yaitu apa? Mengorbankan apa yang dia miliki. Ya. Bukan itu makna kedermawanan. Maksudnya bagaimana kok? Mengorbankan apa yang dia miliki. Oh, berarti bagus dong. Ya, korbankan semua yang dia miliki. Ya, di jalan Allah. Bukan itu. Kalau itu bagus. Tapi apa? Mengeluarkan sampai pada tingkatan apa? Takdir. Ya. Foya-foya. Ah, ini maksudnya. Bukan ini yang dermawan. Ya. Bukan untuk berfoya-foya. Barakallahu fikum. Ini bukan dermawan. Sekarang kan sering kita melihat orang, barakallahu fikum, masya Allah. Ya. Buat pesta ulang tahun anaknya. Ya. Naam. Ya. Padahal tidak ada syariatnya itu merayakan ulang tahun. Ya, dibuat semegah mungkin. Terus bilang, wah masya Allah, itu ayahnya dermawan sekali. Ya undang semua teman-teman orang-orang itu datang ke acara ulang tahun anaknya. Ini bukan dermawan. Ya, bukan seperti ini yang maksudnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, lau kana kama qala hadzal qa'il, ya. Kalau kedermawanan itu seperti apa yang diucapkan orang tersebut, ya. La irtafa ismu as-safi wa tabdir. Niscaya tidak ada istilah melampaui batas dan menyia-nyiakan harta. Nah, ini. Jadi kalau yang dipahami oleh orang-orang yang namanya dermawan itu seperti tadi, ya, mengeluarkan harta untuk berfoya-foya, ya, merayakan hari ulang tahun padahal itu tidak ada syariatnya, ya, barakallahu fikum. Kalau seandainya ini dikatakan dermawan, berarti enggak ada hukum, enggak ada barakallahu fikum syariat yang melarang tentang apa? Tentang takdir. Ya, tidak ada takdir di dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi paham ya? Nah. Wa qad warada al-kitabu bidhammihima. Ya. Dan sungguh ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ya ataupun Al-Qur'an telah memberikan dengan celaan terhadap kedua sifat ini, yaitu as-sarf dan tabdzir. Jadi tabdzir, as-sarf itu dilarang dalam Islam, bukan hal yang dermawan. As-sarf dan tabdzir itu hal yang dilarang dalam Islam. Allah cela di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan sifat dermawan seorang yang berfoya-foya, ditraktir temannya untuk foya-foya. Bukan. Ya, itu bukan kedermawanan. Itu sarf wa tabdzir, ya, melampaui batas dan apa? Menyia-nyiakan harta. Demikian pula wajahat sunnah bin nahi anhima. Demikian pula apa? Telah datang ya larangan tersebut ya dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, larangan terhadap sarf ya melampaui batas dan tabdzir. Ya. Wa idza kana sakha'u mahmudan, dan apabila sifat dermawan itu terpuji, faman waqafa ala haddihi summiya kariman, maka siapapun yang berdiri ya di atas ya barakallahu fikum batasan ini, batasan as-sakha yang disebutkan tadi, maka dia dinamai dengan karim. Karim juga bermakna dermawan. Ya, barakallahu fikum, digelari dengan karim. Ya, barakallahu fikum. Jadi, barang siapa seseorang yang dia beramal pada posisi, pada batasan yang kita sebutkan tadi orang yang dermawan, yaitu mengeluarkan untuk hajatnya dan mengeluarkan untuk orang yang berhak, ya barakallahu fikum, maka ini orang yang dermawan, orang yang karim. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa kana lil hamdi mustaujiban, dan orang yang dermawan memang pantas mendapat pujian. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa man qasara anhu kana bakhilan, dan siapa yang meremehkan sifat sakha, sifat dermawan, disebut dengan bakhil. Jadi orang yang mencela kedermawanan, nah itu pasti ada sifat bakhil yang ada pada dirinya. Ya, barakallahu. Tentu kedermawanan, ingat tadi ya, kedermawanan pada batasannya. Bukan yang tabdhir. Ya, tabdhir tidak dikatakan sebagai dermawan. Nah. Kemudian ya, wa kana lidzammi mustaujiban, dan pantas untuk dicela. Jadi orang yang meremehkan sifat kedermawanan adalah orang yang bakhil, ada tanda-tanda kebakhilan pada dirinya, dia pantas untuk dicela, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa qad ruwiya fi atharin, dan sungguh telah datang riwayat dalam sebuah athar, ya, di mana disebutkan innallaha azza wa jal aqsama bi'izzatihi alla yujawirahu bakhil. Ya, nah, telah Allah Subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan kemahaagungannya untuk tidak mendekati orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ya, jadi ada athar yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu sudah bersumpah dengan keagungannya, ya, naam, untuk tidak mendekati orang-orang yang pelit. Artinya apa? Allah jauh dari orang-orang yang pelit. Ya, sehingga kejauhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang pelit membuat orang yang pelit apa? Merasa terazab di dunia dan tentunya nanti di yaumil akhir, di akhirat. Ingat, karena apa? Karena dia tidak bersedekah. Pelit dia. Ya. Susah hidupnya, sempit hatinya, tidak lapang hatinya. Itu di dunia. Ya, mentalnya kena di dunia. Sehingga sempit ruang lingkupnya. Apalagi nanti di yaumil hisab. Ya, di hari kiamat nanti Allah akan azab dia di api neraka wa iyadzu billah. Nah. Nah, sekarang kualifikasi rahimahullah ini menarik lagi. Masya Allah. Ya, faedah daripada Imam Al-Qayyim. InsyaAllah masih ada waktu. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wassakha'u naw'an. Dan sifat kedermawanan itu ada dua bentuk. Ini Masya Allah, ini faedah. Ya. Mungkin selama ini kita memahami yang nama dermawan dari satu sisi. Tapi ini rupanya ada dua sisi. Bagaimana dia? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'ashratahuma, maka yang paling tinggi, ya, tingkatannya dari dua bentuk ini adalah, yaitu sifat dermawan yang paling tinggi tingkatannya dari dua bentuk sifat dermawan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sakhauka amma biyadi ghairika. Masya Allah. Ya. Dermawannya engkau terhadap apa yang ada di tangan selain engkau. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dermawannya engkau terhadap apa yang ada di tangan selain engkau. Ini mungkin bahasa, kalau orang Arab insya Allah langsung paham. Cuman kalau bahasa kita, ya, ana juga untuk menerjemahkannya ini belum menemukan kalimat yang mudah kita pahami. Ya. Sakhauka amma biyadi ghairika. Dermawannya engkau terhadap apa yang ada di tangan selainmu. Tapi maknanya tahu. Cuman untuk menerjemahkan ini kemana ini atau sudah. Tapi kita arahkan ke contoh saja. Ya, kita arahkan ke contoh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Seorang yang dikatakan dermawan dan dermawannya lebih tinggi dari dua bentuk tadi adalah apa? Seorang ini memiliki sikap wara. Ya, sikap berhati-hati, sikap menjaga diri terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya, nah, contoh misal, ya, barakallahu fikum. Ya. Orang yang barakallahu fikum tidak korupsi, ini dia dermawan. Ya. Kenapa? Dia menjaga dirinya, ya, dari harta orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia tidak merusak mengambil harta orang lain untuk dirinya. Ya, nah. Ya, ini para posisi dia tidak, bukan orang yang memberi ini, tapi dia menjaga dirinya Contoh lagi, ada orang menitipkan harta kepada dirinya. Ya, barakallahu fikum. Maka dia jaga, dia menjadi orang yang amanah. Dia jaga betul hal itu. Tidak dia curi sedikit, ambil sedikit. Ya, nah. Ya, dia kurangi harta itu. Kan tidak ketahuan misalnya. Ya, nah. Ini orang yang dermawan. Dia jaga betul. Berapa yang dititipkan, berapa itu pula yang akan nanti dikembalikan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, dia juga tidak mencuri, contoh lainnya, dia tidak mencuri harta orang lain. Tidak mencuri, tidak merampok. Barakallahu fikum. Nah, dan juga tidak mengganggu milik orang lain. Barakallahu fikum. Maka, orang yang pada posisi ini juga dikatakan dermawan, walaupun dia tidak memberi dari harta yang ada pada dirinya. Tapi dengan dia menjaga diri, untuk tidak korupsi, yang paling mudah mungkin korupsi ya. Nah, untuk tidak korupsi, untuk tidak mengurangi jatah orang lain, barakallahu fikum, untuk tidak mencuri, ya, untuk tidak barakallahu fikum apa tidak amanah dalam menjaga harta orang lain ataupun barang orang lain, maka dia sudah mendapat gelar seorang yang dermawan. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini bagian bentuk kedermawanan yang paling tinggi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, karena tidak semua orang mampu pada tingkatan ini. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Berapa banyak orang, ya, mungkin kita pernah kenal dengan istilah Robin Hood. Ya. Nah, yang ini terjadi di dunia nyata. Dia ambil, dia rampok harta rakyat yang kaya, kemudian dia salurkan kepada orang yang miskin. Ah, ini dikatakan dermawan. Tidak. Ya, kenapa? Dia tidak mencapai posisi apa? Kedermawanan yang pertama itu apa? Dia mengambil harta orang lain. Sehingga tidak pantas dia dijuluki sebagai orang yang dermawan, walaupun nanti harta itu diberikan kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Kepada orang yang miskin, kepada orang yang berhak, tapi cara yang ditempuhnya salah. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan berapa banyak orang yang demikian? Dia dermawan di satu sisi dengan memberikan harta yang dimiliki, tapi harta yang dia miliki itu hasil korupsi, hasil penipuan, hasil riba. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini dia tidak mencapai derajat kedermawanan yang pertama, itu apa? Untuk menahan diri dari mengambil harta orang lain ataupun harta yang haram. Nah, watani, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wasakhauka bibadli ma fi yadika. Ya. Yaitu kedermawananmu untuk mengeluarkan apa yang ada di tanganmu. Nah, ini ma'ruf. Ya, ini ma'ruf. Yaitu apa? Kedermawananmu untuk mengeluarkan apa yang ada di tanganmu. Ya, ini ma'ruf. Ya, kita punya harta, kita dapat gaji, ya, dapat upah, khas dari harta yang halal, memang hak kita. Akhirnya kita keluarkan untuk membantu orang yang berhak. Dimulai dari keluarga kita, ya, kemudian orang-orang yang di sekitar kita, ya, ataupun kita membantu dakwah ilallah jalla wa'ala. Nah, ini, ya, tingkatan bentuk yang kedua. Barakallahu fikum. Kita mengeluarkan harta yang ada pada diri kita. Kalau yang pertama tadi apa? Kita menjaga diri untuk tidak mengambil harta orang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faqad yakunu ar-rajulu ya min askha an-nasi wa huwa la yu'tihim syai'a. Ya. Terkadang seorang itu menjadi orang yang paling dermawan, ya, di antara manusia, mencari orang paling dermawan di antara manusia, wa huwa la yu'tihim syai'a, padahal dia tidak ataupun dia belum pernah memberikan kepada orang lain sesuatu pun. Nah, ini apa? Tingkatan yang pertama tadi, bentuk yang pertama. Terkadang orang itu lebih dermawan daripada manusia, tapi dia tidak pernah memberikan harta yang ada pada dirinya, karena memang dia nggak punya harta itu. Tapi dia apa? Menjaga diri untuk tidak mencomot harta orang lain. Itu juga orang yang dermawan, orang yang sakha. Ya, barakallahu fikum. Nah, li'annahu sakha amma fi aidihim. Ya, karena dia dermawan terhadap apa yang ada di tangan mereka. Ya, dia tidak merampasnya, dia tidak korupsi, dia tidak mencurinya, ataupun dia tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta orang lain yang diamanahkan kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini orang yang dermawan. Terkadang orang yang dermawan itu dikatakan dermawan karena dia tidak memberi, tapi dia menjaga diri. Ya, untuk tidak mengambil harta orang lain, barakallahu fikum. Nah, wa hadha ma'na qawli ba'dihim, dan ini makna sebagian ucapan mereka, as-sakha'u an takuna bimalika mutabirri'an. Ya, naam. Mutabirri'an, naam. Dan ini makna sebagian ucapan mereka, yaitu apa? Kedermawanan itu, ya, engkau memberi bantuan, ya, dengan hartamu. Ini yang ma'ruf, makna yang ma'ruf, yang kita pahami sendiri. Ya, naam. Wa'an mali ghairika mutawarri'an. Dan atas harta orang lain, engkau berhati-hati, engkau menjaganya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi, ya, makna daripada ya as-sakha, kedermawanan itu ada dua bentuk. Yang pertama, orang itu dikatakan dermawan ketika dia menjaga diri, memiliki sikap-sikap wara, berhati-hati dari harta orang lain. Ya. Bentuk yang kedua, yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama, orang yang dermawan itu orang yang mengeluarkan hartanya kepada orang yang berhak. Ingat, mengeluarkan hartanya kepada tempat-tempat yang berhak menerimanya. Bukan apa? Bukan tabdir. Bukan foya-foya. Itu bukan dermawan. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Maka inilah ikhwan fillah rahimahumullah. Jadi kenapa Allah subhanahu. Kenapa sifat dermawan ini termasuk sifat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat dermawan adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau dikatakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang memberi, tidak diberi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang hanya memberi, tidak diberi. Allah yang memberikan rizki, tidak diberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberi makan, tidak diberi makan. Sehingga as-sakha ataupun kedermawanan ini adalah juga salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pula mencintai, menyayangi, meridai, memberikan pahala sebesar-besarnya kepada orang yang memiliki sifat kedermawanan ini. Barakallahu fiik. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dermawan. Ya, dermawan dalam menjaga diri untuk tidak mengambil harta orang lain. Dermawan dalam mengeluarkan harta kita sendiri ke tempat-tempat yang berhak untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.